semua kisah kasihku denganmu. Cukup sudah kau ambangkan rasa cintaku yang dulu suci padamu. Rasa menghuni jiwaku. Pikir semua janjimu yang telah terucap. Cukup sudah kau ambangkan rasa cintaku yang dulu suci padamu. Kau pergi, usah kembali leburkan rasa. Rasa.